Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali pada pembacaan kita terhadap risalah Syarh Aqidatus Salaf Ashabil Hadith karya Al-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita sampai pada penjelasan beliau tentang ucapan muallif, wa afdau ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha. Mereka telah sampai pada apa yang mereka ajukan, yang mereka telah amalkan. Mereka telah sampai mendapatkan pahala keyakinan, keyakinan dari apa yang telah mereka yakini terhadap prinsip-prinsip agama tersebut. Dalam bab ini atau dalam ucapan ini, Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah beliau memberikan tanbih satu perkara yang sangat penting di antara keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang individu tertentu. Bagaimana hukum menta'yin seseorang, menta'yin memastikan, menjazm seseorang tentang surga atau neraka, apakah dia itu penduduk surga atau penduduk neraka. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan bab ini. Nah, bagaimana prinsip yang benar keyakinan Ahlus Sunnah dalam perkara ini? Man yarfa' yadah minal i'dadiyin. Bagaimana prinsip dan keyakinan Ahlus Sunnah dalam perkara ini? Man yarfa' yadah. Min al-idadiyin. Ajar-ajar. Ma'ahad. Tentang memastikan seorang baginya surga atau neraka. Bagaimana keyakinan yang benar dalam perkara ini? Had. Ma'ahad. Tadribu du'at. Infos tadribu du'at. Ya lariyal. Ma'ahad. Ini Fauzi. Nah, tidak boleh seorang memastikan seorang apakah dia itu penduduk surga atau penduduk neraka. Secara mutlak begitu? Tidak boleh sama sekali? Kecuali yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kecuali yang telah dipersaksikan oleh Rasul atau dengan nas, ya, telah datang nas tentang perkara tersebut. Nah, seperti misalkan Abu Lahab, ini kita pastikan dia penduduk neraka karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya. Baik, barakallahu fikum. Demikian pula Abu Thalib, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata ya ala annahu aba an yakula la ilaha illallah, dia meninggal mati dalam kondisi keadaan enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita pastikan dia adalah penduduk neraka. Nah, atau memastikan seorang dengan al-jannah, apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bagaimana seperti ucapan yang banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, seperti seorang mengatakan terhadap orang yang telah mati, yang telah meninggal, dengan sebutan almarhum atau almarhumah. Kaif ya rijal? Apa arti almarhum, almarhumah? Almarhum yakni yang dirahmati. Atau juga terkadang disebut al-maghfurullah. Ya, sebelum menyebut nama fulan yang telah meninggal, seorang mengatakan almarhum fulan, almarhumah fulana, atau al-maghfuru lahu fulan, al-maghfuru laha fulan, kata fulana. Baik, bagaimana mengucapkan ucapan seperti ini? Kaif ya rijal? Mana yang faedah? Tidak boleh, karena dia telah memastikan orang yang meninggal itu dapat rahmat. Ada jawaban yang lain? Apabila itu niatnya adalah mendoakan, bukan memastikan, maka dibolehkan. Air insya Allah. Sana pernah ditanyakan kepada Lajnah Ad-Daimah tentang sebutan kepada orang yang telah meninggal, almarhum, almarhumah, atau almaghfurulahu, ya, atau almaghfurulaha. Ditanyakan kepada Lajnah Ad-Daimah. Lajnah Daimah menjawab dengan barakallahu fikum, ya, jawaban bahwa termasuk dari keyakinan ahlu sunnah adalah tidak boleh memastikan seorang naam dengan surga, neraka, atau telah dirahmati, atau telah diampuni, al-maghfur ini diampuni, telah diampuni dan semisalnya, karena ini termasuk perkara gaib. Barakallahu fikum. Kemudian dibawakan adillah, dalil-dalil yang berkaitan dengan ini. Barakallahu fikum. Tetapi di sana juga ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau barakallahu fikum. Beliau mengatakan kalau seandainya diniatkan ini sebagai jazm, ya, memastikan fulan itu marhum, dirahmati, fulan al-maghfur, yang diampuni, maka yang demikian tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau seandainya itu merupakan ucapan optimis dan doa baginya, bukan niatnya untuk memastikan, maka tidak mengapa, kata beliau. Tidak mengapa mengucapkan perkara tersebut. Akan tetapi Lajnah Daimah memberikan solusi, ya, untuk keluar dari perkara itu yang zahirnya mungkin akan menjadikan seorang barakallahu fikum seolah-olah memastikan seorang almarhum yang dirahmati atau almaghfur yang telah diampuni, maka seorang lebih tepat ketika mengatakan fulan rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Kemudian fulan Allah yarhamuh, semoga Allah merahmatinya. Atau ghafarallahu lah, Allah yaghfirul, Allahu yaghfiruh, dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tentunya untuk lebih tepatnya kita mengucapkan demikian, bukan dengan mengucapkan almarhum atau almarhumah. Lebih tepat memakai rahimahullah sebagai bentuk doa. Tayyib, kemudian barakallahu fikum, ya ghafarallahu lah atau ghafarallahu laha sebagai doa kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Terakhir yang kita ambil sampai dalam ucapan beliau, فَهَاُولَئِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُضَلَاءِ وَالصَّالِحِينَ نَرْجُو لَهُمُ الْجَنَّةِ رَجَاءً قَوِيًّا وَلَا نَقْطَعُ بِذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ نَخَافُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ. Setelah beliau menyebutkan di antara contoh orang-orang yang barakallahu fikum telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persaksian beliau bagi mereka surga, maka Syekh Rabi mengatakan mereka yang telah disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, maka kita pun juga mempersaksikan untuk mereka jannah. Adapun selain mereka dari para ulama, fudala, orang-orang yang memiliki keutamaan, wassalihin, orang-orang saleh, maka kita sangat mengharapkan bagi mereka surga dengan harapan yang kuat, dan kita tidak menjazem, tidak memastikan baginya. Bersama dengan itu pula, kita juga khawatir atas mereka atau atas sebagian mereka. Qala rahimahullah. Kemudian al-muallif rahimahullah beliau mengatakan, wa afdau ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha wastimsakihim biha wa irsyadil ibadi ilaiha. Demikian pula dari sebab berpegang teguhnya mereka terhadap prinsip-prinsip agama, usul-usul agama tersebut, wa irsyadil ibadi ilaiha, dan mereka telah memberikan bimbingan arahan kepada umat, kepada para hamba, ya, menuju akidah sahihah, menuju kepada usul ad-din, prinsip-prinsip agama yang sahih. Barakallahu fikum. Yakni kata beliau hafizahullah, man istamsaka biha nala thawaban aziman. Yakni barang siapa yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama yang beliau akan tulis ini. Ya, yes, ini karena beliau akan menukilkan bagaimana prinsip-prinsip para salaf dalam beragama. Barang siapa yang berpegang dengannya nala thawaban azima, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat agung dan besar. Wa kadzalika man qama bid'awati ilaiha. Demikian pula orang yang melaksanakan dakwah, menyeru, mengajak kepadanya, kepada akidah yang benar tadi, kepada prinsip-prinsip agama yang benar tadi. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka khumrun na'am. Maka demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang satu saja melaluimu, melalui tanganmu, melalui usahamu, maka khairun lak, itu lebih baik bagimu dibandingkan engkau memiliki humur na'am, yakni unta-unta merah. Unta-unta merah ini sebagai permisalan, yang mana unta-unta merah itu min anfasil amwal, ya, yauma idin. Baik, yauma id. Bahwa unta-unta merah itu pada hari itu, di saat itu, termasuk dari harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Barakallahu fikum. Nah, engkau memberikan petunjuk atau Allah memberikan hidayah melalui perantara usahamu, ya, melalui dirimu, maka itu lebih baik dibandingkan engkau memiliki unta-unta merah. Ya, unta-unta merah banyak, bukan satu, humur. Ya, unta-unta merah. Ini menunjukkan tentang keutamaan barakallahu fikum memberikan petunjuk, memberikan sebab untuk Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya al-hidayah. Barakallahu fikum. Nah. Qala man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqus min ujurihim syai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, fa'umila biha, kemudian sunnah tersebut diamalkan, maka kutiba lahu, akan ditulis baginya mithlu ajri man amila biha, akan ditulis, akan dicatat baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ketika seorang mengajarkan satu sunnah, satu amalan kebaikan, barakallahu fikum, ya, menghidupkan suatu ajaran agama, diajarkan, dibimbingkan kepada orang lain, barakallahu fikum, ya, diarahkan kepadanya, kemudian orang tersebut mengamalkan, menjalankan kebaikan, menjalankan sunnah, menjalankan bimbingan tersebut, maka dia pun akan ditulis baginya, ya, akan ditulis untuknya pahala yang sama semisal orang yang berbuat. La yankus min ujurihim syai, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Orang-orang yang mengamalkan tadi, ketika dia mengajarkan kepada dua orang, ya, kalau seandainya anggaplah satu orang, yang satu mendapatkan dua pahala, yang satunya dapat satu pahala, nah, maka orang yang mengarahkan dan menunjukkan perkara tersebut akan juga mendapatkan semisal, ya, yang satunya dua, satunya satu, maka dia akan mendapatkan tiga. Barakallahu fikum, ya, mendapatkan semisal dengan orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkan sedikit pun, tidak. Jadi enggak rugi, yang mengamalkan enggak rugi, yang mengajarkan tadi, yang memberikan petunjuk, dia mendapatkan pahala semisal, senilai dengan yang berbuat. Barakallahu fikum. Jadi inilah yang disebut dengan apa? Ya, pahala jariyah. Ya, pahala yang terus mengalir. Ini disebut dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan oleh orang lain. Ilmu yang diamalkan oleh orang lain. Barakallahu fikum. Ya, dalam hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata anhu amaluh illa thalath. Ketika seorang meninggal akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Di antaranya, ya, adalah al-ilm yuntafa, yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan, yang dikerjakan oleh orang lain, dia ajarkan ilmu tersebut, kemudian dia meninggal, enggak terputus, terus mengalir pahala orang-orang yang berbuat tadi, ya, dia akan mendapatkan semisal dengan pahala orang yang mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ini keutamaan atau termasuk dari fadilah, fadail, naam, dari da'watu ilallahi azza wa jal. Keutamaan berdakwah. Keutamaan berdakwah. Yang demikian ini bukan hanya kepada da'i saja. Maka setiap yang punya andil di dalam memberikan petunjuk kepada seorang, maka dia akan mendapatkan sekadar apa yang dia upayakan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Dia menjadi sebabnya, dia menjadi perantaranya, maka dia pun akan mendapatkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kullun ya'malu ala syakilatih. Setiap orang berbuat sesuai dengan kemampuannya. Yang enggak mampu berbicara, enggak mau mampu mendatangkan adillah ini, dia memberikan arahan. Di sana ada kajian, ayo berangkat. Masya Allah. Dia ajak. Dengan ajakan itu ternyata Allah berikan hidayah melalui sebab kehadiran dia ke dalam majlis ilmu. Maka orang yang mengajak pun akan mendapatkan. Karena dia punya andil dalam barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah melalui perantaranya. Qal fahada fa'idha allaman nas al-aqidah wada'a ilaiha. Apabila dia mengajarkan manusia akidah, wada'a ilaiha, dan dia menyeru kepadanya, mengajak untuk berakidah dengan akidah sahihah, wastafadan nasu minhu wa'arafu hadhal haq antariqih, dan kemudian manusia bisa mengambil faedah darinya sehingga mereka pun mengenal al-haq, ya, mengenal al-haq ini, antariqih, dari jalan orang tersebut, dari jalan dia. Fahadha yakunu insya'Allah, maka ini insya'Allah, qad sanna linnasi sunnatan hasanatan, maka sungguh dia telah menghidupkan satu sunnah, satu ajaran kebaikan. Barakallahu fikum, lahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini pahala jariah. Pahala yang mengalir, jariah. Pahala yang mengalir. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Qal al ulama ulahum manzila indallahi tabaraka wa ta'ala. Wa athnallahu alaihim fi kitabih wa bayyana annahum hum ahlu khasyiatih. Para ulama, mereka memiliki manzilah, kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukan yang berbeda dibandingkan yang lain. Para ulama, mereka memiliki kedudukan yang berbeda derajatnya dibandingkan yang lain. Barakallahu fikum. Nah, wa asnallahu alaihim fi kitabih. Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka di dalam kitabnya. Allah memuji para ulama dalam kitabnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, yarfa'illah. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang telah diberikan ilmu kepadanya, Allah mengangkat ke beberapa derajat. Darajat. Ini derajat-derajat. Ya, jamak. Itu disebutkan. Makanya lafaz jamak, ya. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat mereka, orang yang beriman dan yang diberikan ilmu kepadanya, ke beberapa derajat, diangkat ke beberapa derajat dibanding yang lain. Allah memuji mereka, ya. Dan Allah menjelaskan bahwa mereka itu adalah ahlu khasyiatih, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah puji, merekalah yang punya rasa takut. Siapa? Al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja, innama, Allah memakai adatul hasr, pembatasan, dibatasi. Hanya saja, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Allah memberikan batasan hanya saja, hanya mereka yang punya khasyah. Baik, di sini Allah menyebutkan khasyah. Ya, khasyah itu takut yang dibarengi dengan ilmu. Kalau takut yang tidak disaring dengan ilmu itu namanya khauf. Ya, khauf. Sama-sama takut artinya, tetapi dalam bahasa Arab tingkatannya berbeda. Khauf dengan khasyah itu beda. Khasyah itu lebih tinggi. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memberikan contoh, ya, perbedaan khauf dan khasyah itu seperti misalkan engkau melawan seorang, engkau enggak ngerti kadar kekuatan lawan tersebut. Itu namanya kemudian Anda takut. Itu takutnya Anda namanya apa? Khauf. Tetapi ketika Anda mengetahui dengan ilmu, dengan rinci, ini kekuatan fulan itu segini-gini. Dia bisa begini-begini. Anda punya ilmu tentangnya. Sehingga Anda takut. Itu namanya khasyah. Itu gambaran perbedaan khauf dan khasyah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dasar ilmu itu adalah al-ulama. Orang yang diberikan ilmu kepadanya. Allah memuji mereka. Qali annahumus sabab. Kenapa Allah mengangkat mereka ke beberapa derajat dibanding yang lain? Allah angkat mereka lebih tinggi ke beberapa derajat. Kenapa? Li'annahum as-sabab. Karena mereka, para ulama itulah sebab, perantara, wasilah. Ya. Fi hidayatin nas, dalam memberi, dalam apa? Hidayatin nas, dalam memberikan hidayah kepada manusia. Mereka sebabnya. Allah memberikan hidayah kepada seorang, di antara sebabnya adalah al-ulama, para ulama. Barakallahu fikum. Qal ila ma syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala lahum min ad-din li'annahum sabab fi hidayatin nas ila ma syara'ahu Allah lahum min ad-din. Dikarenakan mereka para ulama adalah sebab dalam manusia mendapatkan petunjuk, mendapatkan barakallahu fikum arahan sehingga sampai kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan atas mereka, bagi mereka dalam perkara agama ini. Minal aqaid wa ghairiha. Di antaranya perkara akidah. Loh, dari mana orang tahu akidah yang benar, ini akidah yang rusak, ini akidah yang menyimpang? Dari mana? Dari para ulama. Kalau enggak ada ulama yang menjelaskan, orang yang berilmu menjelaskan, nah maka al-juhala pun mereka enggak tahu. Dari mana mereka tahu al-haq? Ya, dari mana mereka ngerti akidah yang benar mana, akidah yang rusak mana? Tidak tahu. Tanpa perantara mereka, para ulama. Dan selainnya, dari akidah, amalan, ibadah, ya, akhlak, dan semisalnya. وَرَبَطَهُمْ بِدِينِ اللَّهِ الَّذِي يُؤَدِّي بِهِمْ إِلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَإِلَى رَحْمَتِهِ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengikat mereka dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau warabatahum bidinillah. Atau merekalah para ulama yang mengikat manusia, yang mengikat umat dengan agama Allah. Umat akan terikat, akan terpaut dengan agama karena sebab mereka para ulama. Mereka yang mengikatnya, yang menarik mereka, ayo-ayo sini, ya, kita ikat kalian dengan agama, dengan batasan-batasan. Sehingga manusia yang telah menjawab seruan para ulama tersebut, mereka adalah orang yang terikat dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terikat dengan batasan-batasan syariat. Ini enggak boleh, dia tahu, oh ini enggak boleh, dia enggak mau melanggar. Oh ini boleh, dia boleh melakukan. Dia jalankan, karena boleh. Barakallahu fikum. Terikat dalam segala perbuatannya, dalam gerak-geriknya, dalam kehidupannya, terikat dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap dia mau berbuat, dia pikir dulu, ini boleh enggak ya? Dia mau berucap, ini boleh enggak ya? Dia mau bermuamalah dengan manusia modelnya begini, yang seperti ini melanggar syariat enggak ya? Jadi, barakallahu fikum, di depan matanya itu senantiasa dia pampangkan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini melanggar atau tidak? Ini boleh atau tidak? Ketika perkara ini yang selantiasa di hadapan kedua matanya, maka dia pun akan barakallahu fikum selamat. Ya. Dia akan senantiasa mencari ilmunya dulu. Ini boleh enggak? Oh, sebentar. Cari ilmunya dulu. Yang begini benar apa enggak? Sebentar. Kalau begini saya sudah terjatuh seperti ini, bagaimana solusinya? Sebentar, tanya dulu bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mereka terikat. Siapa yang mengikat mereka? Para ulama lah yang menjadi sebab mereka terikat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar Allah mengangkat mereka ke beberapa derajat dibandingkan yang lainnya. Barakallahu fikum. Qal wa rabatuhum bidinillahi alladhi yu'addi bihim ila mardhatillah. Yang ketika mereka telah terikat dengan agama, akhirnya yu'addi bihim, ia akan mengantarkan mereka, membawa mereka kepada mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala alaihim, atas mereka. Wa ila rahmatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan akan membawa mereka kepada rahmat Allah, ya, bagi mereka di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Kemudian qala rahimahullah, beliau melanjutkan penjelasan beliau dari muqaddimah al-muallif al-imam as-sabuni. Al-imam as-sabuni beliau mengatakan qala rahimahullah, fastakhartullaha wa uthabbitu fi hadzal juz ma tayassara minha 'alal ikhtisar. Maka aku pun beristikharah kepada Allah, dan aku menentukan, menetapkan di dalam juz ini, dalam kitab ini, risalah ini, ma tayassara minha, apa yang mudah bagiku, alal ikhtisar, untuk meringkasnya. Ini beliau akan menulis ya keyakinan-keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, atau prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah, prinsip agama, dengan secara ringkas. Ya, barakallahu fikum ma tayassara minha. Tentunya sesuai dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Kemudian Asy-Syaikh Rabi hafizahullah beliau menjelaskan tentang ucapan beliau, kemudian aku beristikharah kepada Allah. Asy-Syaikh Rabi mengatakan qol istikharullah, istakharullah. Istakharullah fi hadhil istijabah lisailin. Maksudnya bahwa istakhara, beliau beristikharah kepada Allah di dalam memenuhi permintaan dari asailin, orang-orang yang meminta dari penduduk, sebagian penduduk dari Amat Bustan wa Bilad Jailan. Barakallahu fikum. Nah, untuk memenuhi permintaan mereka, beliau beristikharah. Nah, li'annahu wallahu a'lam yara nafsahu qad yaghlat aw kada fayastakhirullah lihada. Dikarenakan beliau berpandangan, beliau yara berpandangan bahwa dirinya terkadang dalam menulis ini mungkin akan terjatuh dalam ghalat, kesalahan. Au kada, atau perkara yang lain. Sehingga beliau berdoa kepada Allah, beristikharah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya dipilihkan jalan ini dan dimudahkan jalannya. Nah, karena istikharah itu kan meminta bimbingan untuk dipilihkan dan untuk diberikan barakallahu fikum barokah, kemudahan. Siapa sudah hafal doa istikharah? Lumayan panjang doanya. Doa istikharah. Sudah hafal semuanya? Belum ya? Nah, barakallahu fikum. Penting ya Rijal. Mau nikah nanti ditawari ini. Aduh, ini mau nikah ini. Tawari nikah ya. Mau calon sama calon mertua. Mau enggak ya? Ya. Istikharah. Barakallahu fikum. Nah. Atau sebab yang lain, perkara yang lain. Barakallahu fikum. Doa istikharah. Baik. Panjang doanya ya. Baik, salat 2 rakaat. dan berdoa dengan doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doanya bagaimana? Allahumma inni, gimana ya Rizal? Hah? Naam, astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika allati bi qudratika. Ya Rizal. Naam. Barakallahu fikum. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika allati bi qudratika wa as'aluka bi fadlikal 'adzim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri ajilihi aw ajilih faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Ya. Baik. Kalau seandainya perkara ini adalah ya khairun li, baik buatku, ya, maka takdirkan perkara ini bagiku. Nah, wa yassirhu li, dan mudahkanlah perkara tersebut bagiku. Nah, thumma barik li fi, dan berikan berkah dalam perkara itu untukku. Ya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi. Kalau seandainya engkau mengetahui ini adalah perkara jelek bagiku, ya, baik dalam perkara dunia atau perkara akhirat yang segera maupun akan datang, gitu ya. Kejelekan itu akan segera datang atau akan nanti datangnya. Engkau tahu, engkau Maha tahu ya Allah, ya. Kalau seandainya jelek buatku, ya, fasrifhu anni, palingkan perkara ini dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Waqdur liyal khaira haitsu kana, dan takdirkan bagiku yang lebih baik dimanapun dia perkara tersebut. Apapun itu yang lebih baik bagiku, takdirkan buatku. Nah. Barakallahu fikum. Fakturhu. Nah. Asyirjal. Fasrifhu anni wasrifni anhu. Waqdur liyal khaira haitsu kana. Tsumma raddini bih. Kemudian ridhoilah perkara tersebut buatku. Nah. Kemudian yusami hajatahu. Dia sebut hajatnya apa? Dia sebut hajatnya apa? Ini sebagian para ulama menjelaskan doanya bisa dibaca di dalam sholat ketika sujud atau di akhir tasyahud, atau ada juga yang menyatakan setelah salam juga boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentunya kalau di dalam sujud lebih dekat tentu ya. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang terdekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika dia sujud. Dia sholat dua rakaat dengan bacaan yang barakallahu fikum, ya, yang bagus mungkin, dan barakallahu fikum, doa yang semantap mungkin dalam doa tersebut. Dia sujud panjang padanya, meminta kepada Allah untuk dimudahkan jalannya. Bismillah. Barakallahu fikum. Baik. Ini istikharah, kurang lebih demikian. Qal li'annahu wallahu a'lam yara nafsahu qad yaghlat au kadha fayastakhirullah li hadha. Dikarenakan demi Allah, wallahu a'lam, beliau berpandangan khawatir beliau jatuh dalam kesalahan atau yang semisalnya, kemudian beliau beristikharah. Wa illa, ya, kalaupun seandainya tidak, gitu ya, kata Syarabi, kalau seandainya tidak, fa hadzal amal al khairi, amalan kebaikan yang seperti ini, la yahtaju ilal istikharah. Adapun amal kebaikan yang seperti ini modelnya, ini enggak butuh istikharah, kata beliau. Walakin yumkin an yakuna indahu syai' dafa'ahu lil istikharah. Akan tetapi mungkin di sisi beliau ada sesuatu yang lain yang mendorong beliau untuk istikharah. Menjawab memenuhi permintaan saudaranya untuk menuliskan ya sebagian atau pasal-pasal berkaitan dengan prinsip-prinsip agama. Kenapa demikian? Fa innal istikharah innama takunu fil umuril jaizah al multabisah alaik. Dikarenakan istikharah itu, kata Syekh Rabi, hanya saja pada perkara-perkara yang jaizah, yang boleh, dan multabisah. Multabisah, perkara yang tersamar atasmu. Samar, ini masih agak ada keraguan, ini gimana? Atau sudah ada kepastian, tapi ada padanya meminta kemudahan, barakallahu fikum. Ka umuri tijaroh, seperti misalkan perkara tijaroh, jual beli, ya, wazawaj, menikah, dan yang semisal ini perkara yang jaizah, perkara-perkara boleh, dan padanya ada kesamaran padamu. Amma antakul, adapun engkau mengatakan, astaghfirullah li usolli, au la usolli, aku beristighfar kepada Allah untuk aku sholat, aku tidak sholat ya. Baik, kata beliau begini contohnya. Au ahuj, au la ahuj, aku haji apa enggak haji ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, atau au atasoddaq ala hadzal miskin au la atasoddaq, aku sedekah kepada miskin ini atau tidak ya, istikharah dululah atau gitu. Fa hadhihi barakallahu fikum, maka yang seperti ini modelnya dari perkara-perkara kebaikan, la tahtaju ila istikharah, enggak butuh istikharah. Antum punya uang banyak, harta banyak, ada orang butuh, fakir, fuqara, atau orang yang membutuhkan, mendesak, tidak perlu istikharah, ini amal kebaikan, silakan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, beliau memberikan tadi solusi tentang perbuatan al-mu'allif ketika beliau beristikharah, ingin menjawab atau memenuhi permintaan orang-orang yang meminta untuk dituliskan risalah tadi, maka beliau mengatakan mungkin pada beliau kekhawatiran. Ini adalah khawatir beliau akan salah dalam penulisan dan semisalnya. Maka beliau beristighfar kepada Allah dengan tujuan adalah agar Allah memudahkan, agar Allah memberikan petunjuk, ya, petunjuk, kemudahan, taufik, dalam menyelesaikan kitab tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufik. Bagaimana dengan ucapan sebagian orang, ucapan asyahid, setihak asyahid Hasan al-Banna dan semisalnya. Ya, syahid ini perkara gaib, ya, kecuali yang telah disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat Nabi, yang mereka min syuhada Uhud dan semisalnya. Dan dari para sahabat mereka mati syahid, barakallahu fihim, secara umum. Nah, kalau untuk mentakyin seperti ini, ya, barakallahu fikum, maka sama dengan perkara tadi, tidak boleh menjazam memastikan seorang dengan persaksian syahid. Nah, karena ini perkara waib. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Mm-hmm.